Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan saat ini saat engkau singkapkan hijab yang menghalangi hati ini darimu. Saat engkau lapangkan hati yang sempit, engkau cahayai hati yang gulita. Engkau lembutkan hati yang keras membatu. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, hati kami dalam genggamanmu. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwatal ardha binuri syamsik. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang menguasai segala-galanya adalah Allah. Kalau kita mau mencari kebenaran, kebenaran milik Allah. Tidak pantas sama sekali kita nyari kebenaran tidak minta kepada pemiliknya. Kalau kita ingin dapat hidayah, yang ngebulak-balik hati juga Allah. Ini ceramah saya ini sama sekali tidak punya kemampuan untuk menembus hati saudara. Tidak punya kemampuan untuk membalak-balik hati. Yang ceramah ini cuman berusaha meluruskan niatnya. Usahakan agar omongannya benar. Nah, selebihnya udah pekerjaan Allah. Yang memasukkan ke dalam hati, yang membuat paham, yang membuat bisa jadi amal soleh. Makanya harus minta tolong ke Allah dalam segala hal. Ingin apa sekarang? Pasti yang kita inginkan itu dalam kekuasaan Allah. Dan tidak akan ketemu dengan kita kecuali dengan izin Allah. Wa yamsaskallahu bidurrin. Surat deh, tahu tidak, lihatnya ke sini ya. Wa iyam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyam saskallahu biturrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala rada li fadli yushibu bihi mayyasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Sekiranya Allah menyentuhkan, bukan menimpakan. Kalau nimpa tuh rada-rada gemes, ya kan? Menimpakan kemudaratan. Ternyata tidak. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, sekiranya Allah akan memberikan khairin, kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jadi memang pengambil keputusan itu cuma Allah. Kalau Allah mau jadi saja. Jodoh aja. Enggak ada tuh perjodohan tanpa izin Allah. Ya, hanya ada yang diridhoi, ada yang diizinkan tapi Allah enggak ridho. Bagaimana kalau nikah dengan cincinnya 1,6 miliar? Saran saya sih segera dijual cincinnya dan disedekahkan ke Darut Tauhid. Daripada ini pakai nanti jadi gini terus ya. Tapi gak usah ikut campur rumah tangga orang lain. Pertemuan ini izin Allah bukan? Yang penting izin Allah atau ridho Allah? Ridho Allah. Setiap ridho Allah pasti ada izinnya di dalam. Tapi izin yang Allah sukai. Pencurian izin Allah bukan? Izin Allah. Izin. Pencurian izin Allah bukan? Izin Allah. Korupsi izin Allah tidak? Izin Allah. Izin Allah. Iya, iya, izin Allah. Nah, misalkan adek kentut di sini izin Allah bukan? Izin Allah. Hah? Izin Allah. Ini kasihan nih hijab ini kok ditaruh di sini, ada petugasnya sengaja? Itu yang di belakangnya dibaringkan aja. Ada petugas yang bertanggung jawab? Izin Allah. Pencurian izin Allah bukan? Izin, cuma Allah enggak ridho. Jadi yang ditakdirkannya juga dia akan dapat nanti dosanya. Kalau Allah enggak mengizinkan, banyak pencuri yang gagal tuh. Telat bangun. Ada dia ngejar ayam, ayamnya enggak ketangkep, dia yang ketangkep. Perjodohan izin Allah bukan? Yang belum punya jodoh izin Allah bukan? Adakah yang bisa menjodohkan tanpa keterlibatan Allah? Jawab. Apakah Allah terlibat dalam setiap perjodohan? Pasti. Yang laki-laki ciptaan Allah, yang perempuan ciptaan Allah. Yang ngebulak-balik hati jadi seneng atau enek siapa? Allah juga. Aneh, dia kemarin seneng ke saya, sekarang jadi enek. Apa yang aneh ya? Tinggal dibalikin aja hatinya oleh Allah. Makanya kita mah tidak usah sibuk mencari cinta orang, karena bukan jelajah kita. Kita mah sibuk cari cinta Allah aja, udah cukup. Terserah Allah orang mau dibikin suka atau enggak ke kita. Kalau Allah udah suka ke kita, udah untung. Orang suka ke kita sekarang belum tentu. Iya, ah, dulu suami saya enggak gini-gini amat. Dan ibunya juga enggak gitu dulu sama buah. Si A.A. Saya tuh ingin suami yang hafiz, yang soleh, baik, ramah. Justru yang itu enggak mau sama ibu masalahnya. Udah terima yang ada ya. Emang rezekinya yang itu. Gimana dong, ya udah tinggal minta ke Allah, minta diganti aja akhlaknya supaya jadi baik. Allah yang punya. Makanya kalau kita mau sesuatu tidak melibatkan Allah pasti stres. Ingin sesuatu tidak melibatkan Allah pasti gelisah. Apapun yang tidak melibatkan Allah, kata kuncinya melibatkan ya, itu pasti neken ke hidup kita, pasti neken. Ingin anak soleh, harus gimana dulu coba ingin anak soleh? Harus nikah dulu ya. Tuh kan. Jadi ingin apa saja harus tahu bahwa apa yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Enggak bisa ketemu kita tanpa izin Allah. Ingin apa saja kita harus minta tolong ke Allah, karena yang kita inginkan belum tentu baik menurut Allah. Tidak sopan kita sok tahu. Makanya tidak akan rugi orang yang istiqoroh, tidak akan celaka yang musyawarah. Harus istiqoroh, karena hanya Allah yang tahu. Waduh, bisnis ini menguntungkan, untungnya 20%, kadang-kadang 25%. Makin ngebet, makin mikir untung, enggak mikir Allah, makin dekat dengan ketipu. Harusnya ya Allah, Engkau Maha tahu ini bisnis bawa keberkahan atau tidak. Hitung-hitungan kata dia sih bakal untung, tapi Engkau tahu awal dan akhir. Apakah memang keuntungan ini akan mendekatkan saya ke Allah atau tidak? Jangan sampai saya dikasih untungan jadi seperti Sya'labah. Terus ditambah keuntungannya, terus ditambah hartanya. Yang asalnya sholat berjamaah jadi terlambat. Yang asalnya sholat ke masjid jadi di rumah. Yang asalnya sering kumpul dengan orang majlis taklim jadi tidak. Kenapa? Karena gaulnya dengan kambing. Kambing makin banyak pikiran, makin banyak urusan. Hasilnya dengan Allah tidak akrab, akrabnya dengan kambing. Padahal bahagia milik siapa? Bahagia milik Allah. Surga milik siapa? Kata kambing tuh apaan lo dekat sama gue? Tapi begitulah orang-orang yang tertipu. Jadi jangan sampai untung tuh bekal untung benar. Kita belum tentu punya struktur iman yang memadai untuk keuntungan finansial atau kedudukan. Jadi harus istiqoroh. Seperti musim sekarang kan ada pemilihan calon menteri, saudara tenang, ya. Tenang aja Pak. Pertama mah gak ada harapan dipilih sama sekali. Jelas? Jadi kata kunci dari ceramah ini adalah harus melibatkan Allah dalam segala urusan. Karena segala urusan ada dalam genggaman Allah. Segala urusan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ingin apapun harus ke Allah. Takut apapun harus ke Allah. Karena yang kita takuti ada dalam genggaman Allah. Semakin cepat kita mengembalikan ke Allah, semakin enak. Karena mengembalikan ke Allah itu zikir. Fadkuruni adzkurkum. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Makin lambat kita ke Allah, makin gelisah. Oleh Allah tidak dikasih tenang. Habis kita mikir sendiri sih, udah bodoh, segala dipikir, pasti stres. Kan prinsip stres itu sederhana. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya gimana? Bukan gak boleh mikir. Tiap mikir harus jadi zikir, itu rumusnya. Ingat anak, langsung ingat Allah yang menciptakan anak. Ingat rezeki, ingat Allah yang membagikan, menahan, mengambil. Ingat suami, ingat apa Bu? Hutangnya yang sangat besar. Langsung ingat Allah yang... Ingat istri Bu? Pak, ingat Allah. Ya udah, emang istrinya ini ladang amal. Saya dititipi istri dua izin Allah bukan? Ridho Allah. Ridho Allah. Izin Allah, saya berharap Allah ridho, ya. Ya banyak yang ingin, tapi dah enggak, ya. Apa Pak? Ya, ada istri loh Pak, yang pengen-pengen kan? Ada yang cuma dapat pengennya aja, belum tentu dikasih. Tapi kalaupun ditakdirkan iya, itu udah pasti ada di Lauh Mahfudz. Adakah hal yang baru yang tidak tertulis di Lauh Mahfudz? Jawab. Adakah hal yang baru? Masjid ini duluan ada di sini atau duluan tertulis di Lauh Mahfudz? Iya, semuanya udah ada tulisannya. Tinggal ngebangun ini jadi amal atau tidak, tergantung niat. Cara masjidnya mau udah bakal jadi. Seperti saya, ini bukan karena ibu bapak saya nikah kemudian saya jadi ada. Saya itu udah ditulis dari dulu juga bekal ada lewat kus-kus suara dengan Yati Rohayati. Apal itu teh ibu bapak saya. Bekal brojol 29 Januari tahun 62 menurut hitungan bidan lahirnya bulan Maret. Tetapi jatah saya di perut ibu cuma 7 bulan. Maka dibuatlah ibu terpleset, jatuh, terus saya keluar belum waktunya Bu. 7 bulan, prematur, saya lahir prematur. Enggak ada yang kebetulan, memang saya harus keluar. Kayak kontrakan udah habis kontrakannya. Semuanya enggak ada yang tidak terlibat Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin? Ada yang Allah izinkan, ada yang Allah ridhoi. Ada yang diizinkan tapi tidak diridhoi. Tapi setiap yang Allah ridhoi, pasti izin Allah. Menjerit kepada siapapun, meminta kepada siapapun, kalau Allah tidak menghendaki, kejadian tidak? Tidak. Jawab? Tidak. Tidak, enggak bisa. Orang udah janji, sudah kamu akan saya nikahkan dengan anak saya. Tapi Allah enggak ada tuh di dalam rencana Allah. Jadi tidak? Pasti batal. Pasti batal. Makanya jangan terlalu kesengsrem sama janji orang. Sama biasa, dengar janji ya, catat ya. Tapi Allah penentu segalanya. Enggak boleh hati ini nyandar kepada selain Allah. Karena selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Pertemuan ini izin Allah bukan? Siapa yang ditakdirkan bekal dapat ilmu ini, dia datang ke sini. Yang enggak kebagi, enggak ada jatahnya ilmu ini, enggak nyampe ke sini. Tapi mungkin lewat tayangan ini. Nanti kotak infak kan akan dibagikan. Allah tahu tidak yang di dompet saudara? Tahu. Allah tahu yang dikeluarkan? Tahu. Ya udah gitu aja. Wah, siapa nyindir tertekan. Oh, apa urusan saya? Saya cuma nanya, Allah tahu tidak? Tahu. Allah tahu pas saudara nyebut 100 ditekan lagi? Ya, ada pertanyaan silakan. Ini mumpung tidak banyak yang hadir, kita lebih rileks dengan tukar pikiran, ya. Jarang-jarang kita suasana lebih cair begini. Kita membahas ilmu tauhid. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang akan bertanya. Kalau tidak, udahan aja selesai. Acungkan tangan yang baru pertama kali hadir, yang the first time I saw your face. Yeah. Ada yang kedua kalinya atau yang sudah pernah kesini sebelumnya? Cung, ya terima kasih. Ya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya tentang musyrik. Masuk binatang musyrik juga enggak kira-kira? Karena terlalu dimanjakan kucing. Mau nanya itu aja Ustadz. Memanjakan kucing termasuk musyrik tidak? Gini Pak. Jadi kunci bahagia, kunci mulia, kunci selamat itu adalah la ilaha illallah. Itu fondasinya. Jadi kalau orang udah punya bersih tauhidnya, dosa sebesar apapun mudah bagi Allah menghapuskan. Tetapi kalau kita musyrik, sehebat apapun amal itu enggak diterima. Gini, amalnya kecil tapi ikhlas, itu besar sekali artinya pahalanya. Kenapa? Karena Allah enggak lihat amalnya, tapi lihat keikhlasannya. Orang ikhlas itu orang yang tidak menyekutukan Allah. Dan itu yang paling Allah sukai. Nah sekarang Bapak ngurus kucing. Rezeki kalau kucing membawa rezeki. Terus dihormati kalau dia mati gimana? Oh gitu? Apakah musyrik gak tuh? Oh kalau sudah begitu sudah rada-rada tuh Pak. Kucing membawa rezeki apalagi yang bulunya candramawat dan ekornya bengkok gitu Pak. Hati-hati jangan nabrak kucing. Nabrak kucing lebih baik nabrak orang daripada nabrak kucing. Nah, itu udah jadi. Sekarang Ustadz saya pekerja. Bos saya hobi kucing. Dia menganggap seperti itu. Nah saya disuruh kasih makan kucing, kan sediakan makannya. Apakah saya ikut termasuk gak? Menurut Bapak kucing itu siapa? Piaraan bos saya. Oh, iya saya tahu itu piaraan. Maksud saya apakah dia pembawa rezeki juga? Enggak, saya bertolak. Saya kasih makan berarti saya ngikut kan. Gitu. Itu suatu oh iya, jadi mungkin gini Pak. Terima kasih, Pak. Sebetulnya saya belum jawabnya, hadir. Jawab jangan ini, Pak. Jadi begini, memang tiap orang punya kapasitas ilmu yang berbeda. Jadi, tapi ini harus diperbaiki. Kucing adalah ciptaan Allah. Kucing adalah milik Allah. Apa pekerjaan kucing? Bertasbih. Kucing semuanya bertasbih. Apakah itu tasbihnya? Enggak tahu, ya. Pokoknya saya juga tidak mengerti, tapi bertasbih dengan caranya sendiri. Kucing tidak bisa membuat dirinya sendiri. Kita bisa belajar banyak dari kucing. Pertama, stretching, ya. Kucing setiap bangun selalu senam. Tidaklah dia senam di depan kita, kecuali ngajarin kita stretching, ya. Tidak ada yang sia-sia. Enggak ada satupun sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan sia-sia. Mau langit, mau bumi, mau angin, oksigen, virus Ebola, tidak ada yang sia-sia, termasuk kucing. Kita bisa lihat kucing nyayangin anaknya, ngejilatin, benar? Bagaimana ngelindungi anaknya, itu pelajaran bagi kita. Atau tiba-tiba kucing datang, ngencingin mukena ibu, apa artinya, Bu? Artinya kucingnya kencing di mukena ibu. Nah, berarti mukena ibu basah, ya. Pertanyaannya, kenapa dari akhwat sebanyak ini, kok cuman saya sendiri yang dikencingin kucing? Enggak boleh marah ke kucing. Kita harus pikir, ini kucing pasti enggak bisa punya pilihan. Dia hanya disuruh nyari ibu spesial. Dari pasar Santa loh, Bu, ya. Meninggalkan anak dan cucu. Kesini naik ke tangan. Enggak boleh salah. Enggak dan enggak mungkin salah. Spesial aja, where aja di sana. Ibu mikir, ya Allah, saya terpilih. Saya harus evaluasi diri. Memang mau kena ini belum lunas. 3 tahun yang lalu, saya selalu menghindar kalau yang punyanya nagih. Saya pakai sholat, padahal tidak diterima kalau ini gosok. Terima kasih ya Allah, engkau ingatkan saya lewat kucing. Pus, makasih ya. Engkau sudah jadi jalan, saya sadar sekarang. Kasihlah jambaloti dikit, ya. Gitu kalau udah ingat ke Allah, bukan sumber rezeki, tapi jalan ilmu, jalan hikmah. Kalau tauhid itu begitu. Gimana kalau ada kucing mau nyebrang? Mending kita belokan atau rem sekaligus, lihat dulu situasinya. Kalau dengan direm sekaligus, mobil terguling, celaka sekeluarga, di belakang tabrakan, ya tobatlah, enggak apa-apa, kelindes juga. Apakah nanti jadi celaka? Ya enggak ada kaitan dengan kucing. Kalau celaka mah kaitannya satu, takdir Allah saja. Bukan berarti harus ngelindes kucing, ya, tapi kalau itu kita ngerem dan banyak musibah lain kepada manusia lainnya. Ya, kucing mau ekornya bengkok, mau lempeng, ya, sama aja kucing. Ya. Ada pertanyaan lain? Ibu, silakan. Selang-seling, ya. Kita akan upayakan tauhid itu hadir dalam keseharian. Jadi kita tahu bagaimana menyikapi hidup dengan tauhid. Ya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertama kali saya ikut pengajian, ya, Ustaz. Alhamdulillah. Tahu ya, dari ini mana? Dengan izin, insya Allah, Ustaz. Tahu dari mana, Bu, pengajian ini? Saya tahu dari Ibu Mia. Waktu beliau ketemu di kantor saya. Apa kata Bu Mia? Bu Mia bilang setiap Sabtu pagi di sini ada acara. Dan ini dekat dengan rumah saya dan saya baru tahu dari Ibu Mia sebenarnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, ya. Pak. Jadi gini, Ibu diberitahu Allah lewat Ibu Mia. Iya. Ya. Itu yang aslinya, ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustadz. Saya ingin tanya seperti ini. Di kantor saya, bos saya selalu bilang sesuatu terjadi dengan izin Allah. selalu diawali dengan seperti itu. Untuk hal yang, terutama untuk hal yang event yang tidak menyenangkan, yang sudah kita bilang itu jangan dilakukan misalnya. Tadi Ustadz bilang ada izin dan ridho. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu memang diizinkan dan diridhoi dalam aktivitas sehari-hari atau dalam yang kita rasakan sendiri sebagai yang mengalami. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang terjadi izin Allah. Apa bedanya dengan ridho Allah? Ridho Allah itu letaknya pada sesuatu yang Allah sukai. Pencurian izin Allah, tapi Allah suka tidak? Berarti Allah enggak ridho. Gitu. Apapun yang Allah sukai, di sanalah letaknya ridho Allah. Orang yang hatinya ikhlas, Allah suka, Allah ridho. Apa cirinya kalau Allah ridho? Sesudah niat dan caranya benar adalah Allah memberikan rasa enak seperti sholat yang disukai Allah, yang diterima Allah. Itu pada waktu dia sholat, dia diberi enak. Allahu Akbar. Dia enak, khusyuk. Nah itu Allah suka, dia diberi nikmat pada amalnya. Kita sedekah, kan sedekah belum tentu Allah ridho. Kan ada sedekah tuh karena jengkel, dia minta terus, jadi sedekahlah. Ada, atau karena emang adiknya cakep gitu ya. Nih, kakak salam buat kakak ya, ngasih ke adik, salam ke kakak. Jadi itu PDKT, macam-macam lah sedekah itu. Nah Allah ridhonya itu kepada yang ikhlas, lillahi ta'ala. Nah orang yang ikhlas itu pada waktu sedekahnya aja diberi nikmat. Nikmat, nikmat puas hanya Allah yang menilai. Jadi cirinya Allah ridho adalah niat dan caranya disukai Allah. Dan khasnya adalah diberikan ketenangan di sini. Seperti misalkan ya, ada yang jujur. Ada yang jujur nih supaya diketahui orang jujur. Tapi ada yang jujur cuman kepengen Allah ridho aja. Pasti beda dia tuh. Misalkan kata si istrinya, "Pah, yang jujur dong jadi orang." Enak aja, saya tuh jujur tahu. Nah itu enggak gitu yang jujur asli itu ya enggak. Kecuali saya jujur Komarudin. Dari awal bapak saya ngasih nama jujur Komarudin. Nah ya kalau itu ya udah benar lah ya. Tapi gak usah marah. Kalau kita jujur, lalu kita disangka tidak jujur atau dicurigai, tenang aja. Allah kan tahu kita gak ngebohong. Allah tahu kita gak licik. Saudara-saudaralah yang diduga menghilangkan barang di ruangan ini. Dek ngomong gitu, jangan. Saudara jangan menghina saya. Gak usah gitu. Ini pasti ujian Allah nih hari ini. Hari ini saya dicurigai melakukan sesuatu. Enggak, tiap hari kayak gitu ya enggak? Harus lulus nih ujian ini. Alhamdulillah Pak, enggak. Bapak ada CCTV periksa. Tapi kami mencurigai saudara. Pak, kalau saya mengatakan tidak ya, bukan berarti supaya Bapak percaya kepada saya. Tapi kalau saudara tidak jujur akan dipecat. Kalau saya pun jujur bukan supaya saya dipertahankan di sini. Saya jujur karena memang itu yang harus saya lakukan, Pak. Terlepas Bapak mau percaya atau tidak, Bapak mau mecat saya atau tidak, silakan saja. Yang paling penting saya enggak pakai bohong. Saudara tidak takut dipecat? Enggak, Pak. Yang saya takut itu saya bohong. Kalau saya memang dengan jujur ini saya dipecat, berarti Allah akan ngasih pekerjaan yang lebih baik bagi saya. Enggak mungkin Allah nyia-nyiakan saya. Ya enggak, pecat-pecat aja, Pak. Ya. Dan enggak takut. Susah lo cari kerjaan kata Bapak, ya enggak. Tapi dah Allah mengatur rezeki. Ya, siapa tahu sudah ini saya jadi pimpinan perusahaan dan Bapak jadi karyawan saya. Jangan gitu sama. Nah. Enggak usah gitu. Jadi sebetulnya lebih ringan hidup ini kalau memang kita sibuk dengan penilaian Allah. Dan orang yang sibuk dengan penilaian Allah tuh dia akan sangat profesional dalam kerja. Melampaui orang yang sangat ingin dapat pujian orang. Karena pujian orang terbatas. Tapi kalau pujian Allah gak terbatas, mengetahui kita tuh sampai ke pori-pori hati. Jadi kita gak bisa ngebohong. Ke orang kita bisa acting supaya kelihatan bagus, profesional. Ke Allah gak bisa pura-pura. Allah tahu semuanya total, sampai yang tersembunyi. Saudara kan gak tahu siapa saya, makanya rada ngangguk-ngangguk. Ya Allah tahu. Makanya orang-orang yang sibuk dengan penilaian Allah itu pasti profesional kalau bekerja tuh. Dagang ditimbangan, diukur sampai presisi. Kenapa? Kan gak ada yang lihat. Kata siapa gak ada yang lihat? Ini Allah ngeliatin terus. Ini disatukan yang agak buah yang kemarin dengan yang sekarang. Jangan. Tapi kan gak ada yang tahu. Kata siapa gak ada yang tahu? Allah tahu. Allah biarin aja orang beli. Kamu gak gitu. Saya dagang nih bukan nyari duit. Saya dagang nih nyari ridhonya Allah. Duit saya gak akan kemana-mana. Tapi apakah rezeki saya berbuah ridho Allah atau murka Allah? Ini kerjaan saya dagang. Halo? Jelas kah? Apa bedanya kalau dagang hanya pengen uang? Lalu Allah sebel ke kita, cabut nikmat ibadah, cabut nikmat iman, ke masjid jadi malas, ngaji enggak mau. Sibuk aja dengan untung uang. Apa ini hidup kayak gini? Kan? Sibuk dengan ngumpul-ngumpul, lihat no, angkanya senang, tiap malam dia tambah nomor O-nya satu, supaya makin banyak nolnya. Kan kayak yang liar. Kita bisnis adalah ingin dekat dengan Allah, sebab rezeki kita enggak akan kemana-mana. Tapi apakah kita jumpa dengan rezeki dalam keadaan Allah ridho, atau kita ketemu dengan takdir rezeki kita dalam keadaan Allah murka, itu yang terpenting dalam hidup kita. Jelas, hadirin? Jadi kalau kerja mah kerja aja yang bagus. Tapi gaji kecil, enggak apa-apa gaji kecil. Yang penting, penghasilan besar. Yang penting mah Allah ridho. Kalau Allah ridho, dibuat kita enggak banyak keinginan. Orang ingin iPhone yang terbaru, kita mah gak pengen, udah gak punya duitnya. Dibikin gak pengen ganti rumah, gak pengen ganti mobil, pokoknya dibuat si hati itu menjadi puas. Ya, itu rezeki juga, adik. Karena ada yang udah punya tuh gak puas aja. Ya, halo? Halo. Pertanyaan selanjutnya. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mikir yang ini. Nah, inilah takdir hadirin. Iya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Kebetulan saya juga pertama kali ikut pengajian ini, Pak Ustadz. Kebetulan, Pak, atau serius? Ya baik, baik, silakan. Iya, Pak. Gini Pak Ustadz, saya punya mertua. Tunggu dulu, kita kenalan dulu. Oh, iya Pak, baik. Ini Pak. Si abang siapa? Dari nama mana? Saya Sakiwan Pak, saya dari Bekasi. Kenapa bisa kesini syariatnya? Iya Pak, saya di bawah Ustadz Jamal ini. Beliau adalah guru saya walaupun masih muda. Terus iya, dibawa kesini? Iya Pak. Tuh, kalau Allah mau Maya, dibawa aja oleh gurunya ya. Iya. Terima kasih Pak Guru. Iya, makasih Pak Guru. Iya Pak. Sudah boleh nanya? Sudah. Sudah. Iya Pak Ustaz. Saya punya mertua Pak Ustaz, sudah 15 tahun nih. Saya nikah dengan istri saya. Kemudian selama 15 tahun, saya ajak mertua saya untuk ikut sholat. Tapi Begini sebentar. Ada sebuah keluarga. Iya, yang mertuanya sudah 15 tahun diajak sholat. Iya. Iya. Ada sebuah keluarga. Nah, iya. Harus disamakan. Sudah 15 tahun berumah tangga. Terus kemudian salah satu keluarga itu tersebut si A. Jangan pakai A temannya. Ya. Ada huruf yang lain. Salah satu mertuanya yang laki-laki Si A yang tadi ya. Iya si A itu. Terus kenapa? Selama 15 tahun diajak sholat oleh si menantu. Kemudian tapi tidak pernah mau. Nah, kemudian 3 hari yang lalu si menantu ngajak lagi untuk sholat. Nah, kemudian si mertua juga mau. Setelah ikut sholat selama 3 hari, si menantu nanya, kan gitu, Bapak, hafalan surat-surat itu apa aja, kan gitu. Tapi si mertua jawab, saya setelah dites sama si menantu tahu bahwa si mertua itu hanya bisa surat Al-Fatihah aja. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana si mertua itu untuk melakukan sholat sesuai dengan rukun sholat. Terima kasih. Baik, satu menantunya harus tobat ya. Jangan sampai merasa lebih soleh dari mertua. Karena ilmu yang dikasih ke menantu lebih banyak daripada ke mertua. Ada orang yang tidak sholat karena belum tahu ilmunya. Ada orang yang kurang sholat padahal sudah tahu ilmunya. Jadi menantunya harus tobat. Yang kedua, menantu harus bersyukur. Karena oleh Allah ditolong menantu bisa sholat. Kalau enggak, menantu ini malah tidak pernah sholat sama sekali kalau enggak ditolong Allah. Artinya tidak boleh merasa lebih. Yang ketiga, menantu harus bersyukur. Karena anaknya mertua itu jadi istrinya. Kalau enggak dititipin sama sekali. Ya. Yang keempat, menantu harus berada di barisan paling depan. Yang memberi contoh bagaimana seorang yang sholat. Memberikan ilmu bagaimana supaya orang terus meningkat sholatnya. Ya. Nah, ini ada kisah nyata tentang orang yang umroh. Udah dengar belum kisah ini? Udah ya? Ah, ngaku udah. Ayo ceritakan. Jadi ada yang di Arab ini umroh pak, mau umroh. Lalu mimpi, dalam mimpinya itu 3 hari berturut-turut mimpi, ini kisah nyata katanya pak. Tetangganya suruh ngajak tetangga, tapi tetangga ini gak pernah sholat pak. Datang ke sama kiainya, yai guru ini saya mau umroh. Tapi tiap malam saya mimpi aja, disuruh ngajak tetangga saya. Padahal saya tahu tetangga saya tuh gak pernah sholat. Ah, gini aja, nanti malam istikharah, kemudian lihat nanti malam Allah ngasih mimpi apa. Tahu-tahu mimpinya sama. Datang lagi, ya udah ajak. Dia ajak tetangganya, Pak, kita umroh yuk. Dek, saya mah boro-boro umroh, sholat juga enggak. Saya tuh gak tahu sholat, gak diajarin orang tua saya, dan salahnya saya juga malu belajar. Ya udah kalau gitu pak, saya ngajarin, diajarin sholat. Umroh mah boro-boro umroh, sholat juga gak ngerti, umrohnya juga diajarin. Mau belajar pak, belajar sholat dengan segala keterbatasannya, belajar manasik, dan berangkatlah mereka ke tanah suci. Ini sama di Jazirah Arab, jadi gak terlalu jauh. Menjelang pulang, karena dia merasakan bersyukur sekali. Sebelum pulang, dia minta, saya mau sholat sekali lagi aja di makom Ibrahim. Akhirnya sholat lagi, dan itulah sholat yang terakhir, karena beliau meninggal di sana. Wah, seumur-umur gak pernah sholat, meninggalnya lagi sholat. Nanya tuh sama kiainya, kenapa bisa begini? Ternyata memang dibalik ketiadaan ilmu dan kurangnya semangat menimba ilmu, masih ada kebaikan yang lain. Senang sedekah, senang nolong orang, senang berbuat baik. Dan ternyata di antara tetangga yang ditolong itu tahu, ini yang nolong saya tuh gak pernah sholat. Dia minta tiap malam kepada Allah supaya orang yang nolong ini diberikan husnul khotimah. Akhirnya Allah yang maha mendengar tiap doa, takdirkanlah tetangganya yang punya ilmu, mau ngedidik, mau ngajarin, dan rupanya selama di tanah suci tobatnya itu luar biasa, menyesali. Allah Maha tahu siapa yang bersimbah air mata karena tobat. Tuh, makanya husnudzon dan banyak doakan kebaikan, ya. Begitu, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ibu, silakan, Akhwat. Assalamualaikum, A'ai. Assalamualaikum, A'amgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igusri. Pertanyaan saya baru masuk Islam sekitar 5 bulan yang lalu. Baru masuk Islam? Iya. Jadi yang saya tanyakan, saya sebelum saya masuk agama Islam, saya pernah menggunakan makanan-makanan yang haram. Lantaran saya tidak tahu kan. Jadi sampai saat ini apakah saya masih kotor terhadap makanan yang haram? Gitu? Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika siapa namanya tadi? Ibu Sri ini berikrar syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Start pada waktu itulah pencatatan baru dimulai. Jadi nol, kayak bayi baru lahir langsung balig, ya. Agak susah membayangkannya, ya. Jadi yang lalu-lalu mah udah lewat aja, udah nol. Ya, Bapak jangan, oh saya banyak dosa, kalau gitu saya mau murtad dulu. Udah itu syahadat lagi. Nah pas murtad mati, ya. Tinggal tobat, ya. Gitu. Kalau merasa gak enak dengan yang dulu, walaupun gak ada catatannya, perbanyak aja sekarang. Beli beras, kalau AA dulu diajarin guru AA tuh, usahakan beli beras yang 5 kiloan, bawa ke kendaraan atau gimana saja, bagikan. Karena memberi makan orang miskin itu adalah amalan yang sangat utama. Ayo, naik motor, bawa beras yang 50 kiloan, ya, bagi-bagi, pecah-pecah, oh, senang. Ya, pertanyaan selanjutnya. Cuma tinggal dua nih. Sultan. Hompimpa. Saya tertekan dengan ketidakadilan gini. Hompimpa, ya. Tuh, dua, tiga. Cuma ini ya, ini aja yang ngomong, ya. Begitu sendirian. Silakan, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari... nama saya Farhan. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi. Saya pernah mendengar mengatakan bahwa ciri penyakit orang dengki itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tapi biar bagaimana juga kita sebagai manusia biasa kan mempunyai rasa iri gitu. Seperti contohnya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita berbagai cara kita upayakan, belajar tiap malam, bahkan sholat, sholat duha, tahajud dan lain sebagainya. Tapi kita gak mendapatkan itu, A. Sedangkan sahabat kita, teman kita yang lain, dia kerjaannya males-malesan, sholat jarang, tapi hal yang kita inginkan dia malah dapatkan dengan mudahnya gitu, A. Yang saya mau tanyakan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, A. Terima kasih. Emang mau apa sih? Iya, sebelumnya kan saya masih semester 1, A. Sebelum hasil pengumuman itu saya ikut tes perguruan tinggi negeri. Di situ saya nggak keterima. Iya, nggak keterima. Sedangkan teman saya yang sholatnya malas-malesan, belajarnya juga jarang, dia dengan mudahnya dapat Universitas Indonesia gitu. Nah, pas di situ saya ngerasa gimana ngerasa gak adil dan lain sebagainya. Padahal saya udah belajar semaksimal mungkin sholat, sedekah dan lain sebagainya. Emang gitu. Pahala sholat harus ke UI gitu? Enggak juga, tapi ya saya ngerasa gimana kita menyikapinya. Ya itu sholatnya atuh terlalu remeh, kan? Masa sholat harus masuk ke UI? Yang orang non-Islam juga banyak di sana, ya enggak? Jangan. Emang kalau ke UI pasti bahagia? Kan? Belum tentu. Belum tentu, ya. Yeah. Gimana kalau Allah punya rencana yang lebih bagus sehingga enggak dimasukin ke sana? Mending mana? Mending maunya sendiri atau rencana Allah? Rencana Allah. Ya udah, tetong. Kan gitu mikirnya. Ya. Emang sholatnya itu oleh Allah disia-siakan? Gak mungkin. Makanya jangan sok tahu. Ya, saya mantan gagal loh, Dek. Ya, saya dulu pengen banget ke ITB. Enggak tuh gak keterima. Karena Allah punya rencana sendiri. Pengen sekali masuk Akabri dulu. Bener-bener udah bulat itu. Udah latihan, udah semapta, udah segala macam. Pas daftar. Kenapa saya jadi tinggal pendek-pendek sendirian? Ya? Minder. Karena Allah yang punya rencana. Ternyata jadi begini. Ya. Nah, gak apa-apa. Nah, ya. Masih jengkel sekarang. Udah, alhamdulillah udah bisa mengontrol diri sendiri sih. Tapi gak dikontrol juga, silakan. Ya. Jadi gini, ke Allah tuh jangan ngatur. Ya. Ingin boleh. Ikhtiar harus sempurna, tawakal wajib, terserah Allah. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, kalau aku mendapatkan yang aku inginkan, aku gembira satu kali. Tapi kalau aku mendapatkan yang tidak aku inginkan, aku bergembira 10 kali. Karena aku tahu pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihanku. Ayo, gimana sekarang perasaannya? Jadi ada pencerahan, Nak. Iya, siapa yang ngatur pertemuan ini terjadi? Allah. Allah tahu nggak hati adil yang mangkal-mangkal, kan? Tahu. Jadi Allah tuh kurang adil gitu kemarin tuh, kan? Kalau diadili oleh Allah, kira-kira ada diapain oleh Allah, kan? Hah? Pernah kan ada seorang yang anaknya pinter deh, ahli tahajud, ahli masjid, saya kenal betul dengan bapaknya dan anaknya juga. Pinter, soleh, akhlaknya baik. Pinter, jadi udah ranking terbaik terus. Bapaknya ini seorang dokter, ahli masjid juga. Kita sering di masjid ketemuan. Tiap waktu sholat jamaah yang sama-sama ketemu. Ikut ujian SMA. Satu-satunya dari satu sekolah yang gak keterima, anak ini. Waduh, itu bapaknya. Kayak disambar petir, Pak. Habis Jumatan ke lapang. Ya Allah, di mana keadilanmu? Aduh, padahal kalau diadili waktu itu si bapak yang disambar petir tuh hadirnya. Anak ini satu-satunya deh. Kacek dikit dulu beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu gimana hitungannya, tapi nggak lulus ujian nasional waktu itu. Anak ini tenang. Waktu perpisahan naik nih ke podium. Bapak ibu guru yang sangat saya hormati dan kawan-kawan. Saya selalu memohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Dan saya sekarang adalah satu-satunya pelajar yang tidak lulus di sini. Saya mohon maaf untuk semua ini. Mengecewakan Bapak, Ibu Guru dan kawan-kawan sehingga tidak 100%. Tapi saya merasa inilah yang terbaik bagi saya. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang buruk untuk hamba-Nya. Pasti ada hikmahnya. Saya mohon maaf untuk semua. Oh, nangis semua guru-guru waktu pada nulis I love you gitu. Jadi orang bisa melihat ini orang matang. Kata orang-orang tetangganya, ini mah anaknya gak lulus sekolah, ibu bapaknya gak lulus kehidupan. Anaknya mah tenang dan udah itu ikut paket C, tetap aja dia kuliah kedokteran. Karena sebelumnya juga udah keterima. Sebelum lulus dia udah masuk tuh. Hanya lewat itu ikut paket C sebentar ya lulus, kaceknya dikit dan memang pintar. Tapi Allah ngebelokkan dikit. Supaya semua guru dan murid juga orang tuanya dan saya tahu ini orang masih muda tapi matang pribadinya. tenang aja. Jadi yang gak lulus tuh ibu bapaknya nangis, saya hantem ya. Gitu dek. Bagaimana perasaannya sekarangan? Terima kasih ya buat jawabannya. Oh, bersyukurlah. Jangan pengen diadili segera ya deh, gak akan kuat ya. Ada lagi ibu? Akhwat? Ibu masih... Ya, gak apa-apa diselang-seling ya, supaya adil. Boleh acungkan tangan, saya kurang bisa tahu. Ya, silakan. Pegang mikrofonnya. Ada? Assalamualaikum, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April. Saya yang mau saya tanyakan adalah, AA, saya ini kan seorang karyawati, mungkin dan ada beberapa juga di sini. Yang mau saya tanyakan kan, kita ini punya penghasilan bulanan gitu ya, AA. Bukan nah, kita mungkin itu ya, ya. Kalau kita. Baiklah kalau saya kita, deh. Saya rada nggak enak ya. Sangka ada apa-apa nanti. Maaf ya, silakan. Jadi ini pengalaman saya. Saya ini kan punya penghasilan bulanan. Kemudian kan dalam agama itu kita disuruh untuk menyisihkan penghasilan kita 2,5%. Nah setelah dihitung-hitung, oke dapat sekian. Nah itu apakah 2,5% itu harus kita sisihkan di satu tempat? Ataukah misalnya kita ada kasih pengemis atau kita nyumbang yang lain, setelah ditotal-total sama. Nah apakah itu juga termasuk yang bisa dikategorikan 2,5%? Artinya gini, 2,5% itu bisa kita kasih di satu tempat, harus dikasih di satu tempat atau bisa dipecah-pecah begitu. Atau kalau misalnya di satu tempat, kemana sebaiknya? Kadang-kadang saya suka bingung ya. Begitu yang tepatnya. Itu baik. Pertama, A. Boleh A, nambah satu lagi ya? Boleh. Ini hari-hari suka saya, itu juga pengalaman saya. Ini kadang-kadang saya ini perempuan gitu ya, ini ada hal kecil. Saya takut sama kecoa gitu ya, kecoa, tikus gitu. Kadang-kadang karena saya takut atau bukan saya, karena saya takut atau jijik, kadang-kadang suka saya punten saya matiin gitu pakai golok gitu. Pembasmi hama gitu. Itu gimana hukumnya? Karena saya takut. Kadang-kadang suka gimana? Gitu. Ya itu kita bunuh kayak gitu gimana? Itu hari-hari suka sering. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat itu memang ada ijtihad zakat profesi ya yang dipotong bulanan. Ini ijtihadnya. Ada Ustaz Edi mana? Atau gini-gini. Jadi di zaman Rasulullah tidak bulanan. Setahun sekali masuk nisabnya dipotong. Lalu sebagian ulama berijtihad bisa dipotong setiap bulan. Saran saya, kalau ingin bersih potong saja. Yang 2,5% titipkan ke DPU, Dompet Peduli Umat. DPU itu Lembaga Amil Zakat Nasional, sudah terakreditasi, diaudit oleh akuntan publik dan juga sudah mendapat sertifikasi ISO. Jadi sistem manajemennya insya Allah lebih tertib. Itu yang 2,5%, jangan dipikirkan. Niat zakat, nanti dibagi ke 8 asnaf. Nah, ibu potong lagi, 2,5% lagi. Ya, nah, ini sesukanya, ini niat sedekah. Udah itu, potong lagi. Kenapa jadi stres? Ini baru rencana, Bu. Ya. Kita mah rencana aja tegang. Jangan cuma zakat, ya. 5% lah, 2,5% zakat, 2,5% untuk leluasa sedekah atau wakaf. Ya. Kalau nanti ada yang berkurang rezekinya karena sedekah, segera lapor kepada saya. Tulis berapa yang disedekahkan, nanti saya doakan. Ya. Supaya sing ikhlas. Enggak akan mungkin kita akan berkurang karena sedekah, enggak mungkin. Ya, baik. Cukup? Kalau cukup. Apunten yang kedua belum dijawab, A. Oh iya. Penting siap. Juga itu, A. Kecoa. Jadi ya. Gini ya. Allah menciptakan binatang tuh sesuka Allah, macam-macam sekali dan lebih banyak makhluk yang lain selain manusia. Kalau nonton National Geography atau dunia binatang ya. Wah, itu benar-benar nambah iman gitu ya. Bagaimana Allah menciptakan di kedalaman laut, bagaimana ada udang, macam-macam. Nah ini semua ciptaan Allah dan bertasbih. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua itu diciptakan supaya untuk melayani kita, nambah iman kita. Allah juga menciptakan kecoa, lalat, tikus, ya. Untuk apa Allah menciptakan itu? Oh, saya nggak tahu. Tapi pasti ada hikmahnya. Biasanya Allah mendatangkan lalat kalau kurang bersih. Allah datangin lalat, ya. Termasuk kecoa, tikus. Lebih penting selain membunuh kecoanya adalah ngebersihin tempatnya. Kenapa Allah datangkan kecoa ke telinga saya misalkan? Mungkin disangka sangka sarangnya. Kalaupun udah takut, minimal sambil zikir ngebunuhnya. Ya Allah, ampun. Ya, enggak boleh keji misalkan dicabutin antenanya satu-satu. Sekali pukul mati lebih baik, ya. Membunuh ular juga begitu. Sambil ingat ke Allah, ini makhluk Allah. Ya, boleh ada beberapa binatang yang memang diciptakan akan jadi amal soleh kalau kita membunuhnya. Kalau jengking, ular, bunuh saja. Tapi kalau masih bisa dihindari membunuh, apa? Nyamuk juga, suka sedih ingat nyamuk tuh ya. Dari suaranya aja kan prihatin. Sudahlah sedekah seleter ya. Gak akan habis seleter paling satu. Tapi tetapnya ada kebahagiaan tersendiri. Saudara, kalau lihat nyamuk tuh kita syukur jadi orang. Karena nyamuk tuh dramatis sekali ya. Mencari nafkah jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika sedang mencari nafkah, benar? Cirinya adalah gepeng tanpa merah, ya. Berarti dia belum dapat. Lagi makan juga enggak tenang nyamuk itu. Kan lagi makan terancam oleh kita, betul? Dan bayangin segini lawan segitu. Jumbo. Kayak segede gini, wow, gitu kan. Ya kan kayak kita ditimpa seluas ini kan. Tangan kita lawan nyamuk kayak satu lawan ini segini. Itu bandingannya. Enggak tenang nyamuk tuh. Lagi cari nafkah. Kita mah tenang, leha-leha. Udah selesai makan, diburu itu. Cirinya tembok merah-merah yang. Makanya lihatnya, waduh alhamdulillah saya mah enggak jadi nyamuk. Serem benar hidup jadi nyamuk. Jadi kalau lihat binatang tuh jangan hanya mata ke binatang. Jangan. Mata ke makhluk, hati ke penciptanya. Pasti beda ngelihatnya, pasti beda. Kayak lihat bunga mawar gitu ya. Ada yang pas lihat bunga mawar teh, ingat si dia. Mau ngapain ya gak? Dia lagi ingat orang lain ya. Lihat bunga mawar, Allah menciptakan kombinasi warna. Ada serbuk sari, ada kumbang. Wah, ini kan menakjubkan, benar? Nikmatnya itu adalah seperti itu. Nih kayak minum, punten ya. Kambing minum, monyet minum. Apa bedanya dengan kita minum? Kalau kita lihat air ini, ingat Allah, minumnya sambil ingat ini karunia Allah, menyebut nama Allah, bersyukur ke Allah, jadilah kita manusia. Kalau kita gelek-gelek, kata monyet, ya mirip saya. Jadi kalau lihat makanan ingat Allah, lihat minum ingat Allah, dihembus angin ingat Allah, megang rezeki ingat Allah, jadilah kita orang beriman beneran. Kalau enggak ya kayak apa kita ini, maaf ya, kayak enggak ingat Allah aja. Begitu Mbak. Terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama Apud dari asli orang tua di Bandung. Alhamdulillah sekarang tinggal di Karawang. Apud tahu dari mana acara ini, Kang Apud? Dari teman. Dari teman? Apa dari kata temannya? WhatsApp. WhatsApp ya. Nah, informasi. Nge-WhatsApp apa? Bilang apa katanya? Forward informasi ya. Terus kenapa mau ke sini? Alhamdulillah nikmat kalau misalkan ke DT dari Bandung ataupun ceramah streaming gitu. Tahu apa yang bisa membuat nikmat? Apa? Cerita tentang Allah. Itu. Yang membuat hati itu nikmat, enak, bahagia. Itu karena cerita tentang Allah. Karena tidak ada yang paling disukai oleh Allah kecuali tentang Dia. Makanya senang. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kau dengar ceramah ini enak? Enak gak sih? Atau cuma saya sendiri yang enak? Hah? Enak gak? Enak gitu Pak. Kalau buat saya mah enak sekali. Cerita tentang Allah, ingat ke Allah, ngobrolin Allah. Itu sebetulnya itu teh paling enak. Dan hati kita tuh sangat suka dengan itu. Karena itu menu utama. Ada mau nanya kan? Silakan. Ya, makasih ya. Atau itu jawabannya? Alhamdulillah Allah memberi hidayah banyak lewat dari AA syariatnya. Dari radio, dari mana rekaman. Tapi ada yang masih saya sesalkan. Ketika musibah datang saya masih berat, Pak. Musibah datang masih berat. Belum bisa seperti AA. Udah hebat. Mungkin pasti hebat. Hatinya pasti masih ada penyakitnya saya pikir. Yang pasti berat sejenis ilmunya, apa? Musibah apa? Berat. Ya, kenapa berat? Saya enggak tahu. Harusnya tidak seberat itu tapi mengkelnya tuh ada gitu. Mengkelnya ada. Masih ada gitu. AA sering nyampaikan seperti ini, seperti itu. Ilmunya ada gitu, tapi pas dihina jeletot tapi lagi. Oh. Masih jeletot lagi. Hilang gitu. Uang jeletot lagi. Harus sering itu dihinanya. Supaya terlatih. Ya, ya mungkin naik dari sepeda kalau sekali naik langsung ahli enggak? Langsung tidak, ahli enggak? Enggak. Tidak. Ya. Jatuh dulu. Ya. Benjol. Ya. Itu teh dalam rangka apa? Belajar supaya ahli kan? Ya. Ya udah bagus, terusin aja. Amin. Mau diuji enggak oleh Allah? Mau, insyaallah. Kalau katanya kan wafatnya muslim itu meninggal ya, ayah. Tapi kalau selama kita hidup berarti kita harus siap terus ya. Iya, kita tidak meminta ujian, tapi udah pasti ada. Mungkinkah Allah salah ngukur ujiannya? Enggak mungkin. Mungkinkah karena Allah emosi gitu ke hambanya? Enggak. Kenapa Allah ngasih ujian ke kita? Kitanya masih ada yang banyak kurangnya berarti ya. Karena sebel, karena sayang. Sayang, ah. Kan? Sayang. Allah gak pernah jahat ya. Allah baik sama kita ya. Pasti baik. Pernahkah Allah semenit aja berbuat jelek kepada hambanya? Tidak pernah, ah. Tidak pernah. Sedetik? Tidak pernah, ah. Udah, itu. Ya, mohon dikoreksi apakah mungkin, mungkin saya ilmunya juga takutnya salah gitu, sama si banyak yang salahnya, yang nangkapnya gitu. Dari AA mungkin ada amalan lain yang istighfar, itu mau kuncinya mah istighfar. Itu kan kayak naik mobil kacanya kotor. Jadi pusingnya terus di dalam nyetir tuh ya gak? Hanya neleng aja ada lubang kecil. Daripada sibuk mikirin jalan, sibuk bersihin kaca aja. Yeah. Nanti jelas sendiri semuanya. Yang mengenai itu juga misalkan kita istighfar ayah, kuantitas kita bisa perbanyak gitu, tapi kualitas Allah juga yang ngasih ayah. Iya, kadang tidak enggak apa-apa istighfar gitu. Walaupun belum lebay pakai hati gitu ya. Astagfirullah Tuhan ya, astagfirullah. Itu lumayan, walaupun jangan diartikan maafin. Kalau kita minta maaf ke orang ditempeleng kayak gitu ya kan. Pak maafin saya. Tapi ke Allah mah astagfirullah. Dan Allah tahu kita masih hampa ya. Baru mulut aja astagfirullah ya Allah. Itu jauh lebih baik daripada nganggur yang menganga. Dan jauh lebih baik daripada atau astagfirullah. Aduh. Dah terusin deh. Pokoknya mah 10.000 20.000 hitung aja nggak apa-apa. Amin, amin, doain. Ya, nanti Allah. Kan Allah tahu tuh. Allah tahu mulut kita terus nyebut nama dia. Dan Allah juga tahu kita belum ingat ke dia. Tapi ikhtiar kita menyebut namanya aja sudah jauh lebih baik daripada yang tidak nyebut namanya. Nanti oleh Allah dipindahkan, mulai kerasa, tegong, ingat dosa gitu ya. Pas mau berbuat dosa, tuh. Asalnya mah udah berbuat dosa, tapi ada alarmnya tuh jalan. Nah itu udah karunia tuh. Hatur nuhun, A. Iya, terus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah, ah, ada bonus enggak? Cukup. Ya supaya adil, itu emak-emak satu, ya. Nah emak-emak ini membuat tertekan ya. Kepada akhwat silakan. Terakhir nih bonus. Silakan. Assalamualaikum. Ini baik hati banget sahabat saya ini. Jadi ceritanya saya tadi kan mau bertanya pada A. Saya bilang saya cerita pada dia supaya dia bertanya. Oh. Supaya saya enggak dua kali A. Oh gitu. Tetap diberikan ke saya juga. Mohon ya, maaf semuanya. Gak apa-apa udah takdirnya gitu. Alhamdulillah. Siapa tahu jawabannya manfaat buat yang lain. Amin. Iya ingin sharing. Saya punya sahabat itu ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Jadi sejak suaminya yang mu'alaf itu sakit. Lalu dia sendiri sakit, orang tuanya sakit, anaknya sakit dalam waktu yang dekat sekali. Semuanya bertubi-tubi dan penyakitnya berat, kanker, kanker, lupus dan semuanya. Dan dia punya anak 3, sahabat saya perempuan, anaknya yang paling besar sampai stop sekolah. Dan dia merasa Tuhan tidak adil terhadap keluarganya. Dan dia menjadi bersikap sangat berbeda sekali dan dia tidak berempati ibunya sedang dalam struggling dengan kanker. Kita teman-teman dekatnya itu bingung harus bersikap seperti gimana selain membantu secara ini. Nah kalau hal seperti itu tuh sebenarnya apa yang terjadi ya? Kan Allah Maha tahu kemampuan dia sehingga ujiannya emang harus seberat itu. Atau memang harus ada sesuatu yang dia harus lakukan dalam rangka menghalau semua kesulitannya itu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya terima kasih Bu. Jadi kepahitan itu ada 3 jenis Bu. Pertama, musibah yang memang sudah diskenariokan Allah dari ajali ya. Kita bekal ngadepin ini, tanggal sekian kita kelindes beca, misalkan tanggal sekian ditipu, yang kayak jadwal ulangan lah, sudah dijadwal ulangan juga, benar? Dan Allah Maha tahu kapan jadwal ini harus ada, dan itu memang untuk ujian kadar iman. Tapi ada juga kepahitan, yang diundang oleh dosa. Jadi kita melakukan dosa dan ini berbuahnya akan kembali ke kita. Ada yang nanti dikumpulkan, nanti aja di akhirat tebusannya. Tapi ada yang di dunia mulai diecer untuk ditebus. Jadilah kita dilukai oleh Allah dalam tanda kutip sebagai kafarah penggugur dosa kita. Karena sholat kita enggak cukup untuk ngebersihin dosa. Karena sholatnya kurang khusyuk. Istighfar tidak cukup. Karena istighfarnya juga cuma 3 kali dan kelihatan lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan istighfar asli. Ya enggak? Jadi kayak punten ya. Kayak badan kotor tapi mandinya enggak bersih. Orang tua yang sayang anak pasti dimandiin anak ini. Betul tidak? Nah itulah kepahitan. Jadi ada sakit, ada ditipu, ada di PHK, ada ditalak, macam-macam lah tiap orang ada kapling-kapling. Kalau saya kayak zaman dulu itu Bu, ya tahu kan ya. Harus dihina rame-rame, harus TV-TV mencaci, mempermalukan, media, tabloid, internet. Lalu dimarahin ibu-ibu, perusahaan saya bertumbangan, udah segala macam lah. Karena kata guru saya dosa saya itu banyak, sehingga enggak cukup dengan istighfar, sholat, tahajud, sedekah. Harus ada alat bantu lain, yaitu dengan beragam kepahitan yang benar-benar pahit gitu. Tapi tenanglah kata guru saya, dah ini mah udah diukur Allah. Nanti kalau udah semakin membaik tobatnya juga berhenti sendiri gitu. Nah ada yang diundang karena kepahitan, ini pintunya tobat. Berlomba aja. Kalau air mata tobatnya kurang keluar, berarti panjang tuh penderitaannya. Kalau tobatnya bagus, cepat berhenti itu kepahitannya. Nah yang ketiga, kepahitan untuk ngangkat derajat. Ini Allah suka nih ke hamba ini, tapi ilmunya nggak begitu banyak. ibadahnya juga standar-standar aja. Tapi Allah ingin mengangkat dia di satu makom yang enggak kekejar oleh ibadah dia. Nah, kekejarnya oleh pahala kepahitan. Nah, anaklah ini. Tapi itu pahalanya naik-naik. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang ketiga ini enggak pakai menderita, Bu. Hatinya tuh legowo aja. Nah, yang pakai menderita tuh yang biasanya diundang oleh dosa. Jadi tingkat kepahitan itu, misalkan ada yang menjelang menikah, ternyata dia jadi menikah, tapi dengan kawan karib. Ya. Jadi enggak dengan ini, tapi dengan itu. Oh, oh. Nah, itunya tuh ya, keperihannya itu tergantung tingkat bagaimana dia menuhankan si pacarnya itu. Kalau dia benar-benar cinta ke pacarnya sehingga menyepelekan Allah, lebih ingat ke pacar daripada ingat ke Allah, lebih nurut ke pacar, maka ketika dipisahkan tuh sakitnya tuh luar biasa. Karena dia udah musyrik, lebih menuhankan pacarnya. Tapi kalau dia lebih menuhankan Allah, dipisahkan ya udah gak apa-apa. Berarti bukan jodoh saya. Nah itu udah benar tuh. Dia gak terlalu cinta sama si itu, maka lukanya juga dikit. Kayak yang di PHK atau punya usaha, punya uang, tabungan, habis. Yang perih itu yang sangat cinta. Tapi kalau lihat hartanya, ya cuman titipan Allah. Dulu enggak punya, sekarang diadain. Besok lusa diambil, ya gimana-gimana yang ngebagiin. Yang penting masih dapat pahalanya. Itu enteng tuh. Berarti dosanya enggak terlalu besar dengan diambil harta ini. Hadirin. Alhamdulillah, satu jam nih ngebahas tanya jawab, masa capek juga. Tapi tidak boleh mengeluh, hadirin, karena pribadi tangguh pantang mengeluh. Ya, kita tidak boleh menceritakan capek dan sebagainya karena udah tadi ada. Senang, ini tolong, suatu saat kita bakal meninggal. Saya berharap ini menjadi ladang amal kita masjid ini. Ya, ayo sisihkan dana. Jadi apa aja, jadi karpet, udah, jadi lampu, jadi AC, jadi bayar ledeng, jadi bayar petugas kebersihan, semuanya balik ke saudara. Ya, kalau ada rumah Allah tuh, kebayangnya rumah di sorga, di dunia mah gak lama, benar? Ayo bagi yang kontrak-kontrak di dunia dan tipis harapan punya rumah di dunia, ya. Ayo. Banyak wakaf ya. Seneng gak nih dirubah jadi hari Sabtu begini? Seneng ya. Ini teh sebulan sekali kita gini. Kan? Jadi kapan lagi kita ketemu? Jadi judulnya adalah Tauhid dalam Keseharian. Nah rekan-rekan, tanggal berapa yang akan datang? 15 November. Ada yang mau datang lagi ke sini, insya Allah ada? Cung kira-kira? Boleh ngajak yang lain? Ada yang mau ngajak yang lain kira-kira? Seperti Pak Guru, gak usah ajak-ajak, bonceng aja. Ya. Nyewa taksi, beres, masukin 5 orang. Kemana nih? Culik. Ya enggak? Atau nyewa bus ke sini. Silakan 15 November ke sini lagi ya. Minggu kedua. Dan pada bulan Desember, ini undangan. Di Bandung akan diadakan Tauhid 10K. Tauhid 10 km lari. Saya enggak akan kuat, ya sekuatnya aja, ya. Yang penting silakan ke Bandung, kita itikaf di pesantren, pagi harinya kita lari sekitar 56.000 nanti yang akan lari. Infaknya Rp50.000 untuk kaos dan berbagai hal. Nah, kalau ralinya sih kelihatan tipis harapan menang ya. Kalau dilihat dari wajah-wajah kita ya, wajah Tuki ya, 2 kilo. Tapi nanti di sana kita cari door prize. Ada umroh, ada mudah-mudahan haji. Waktu itu mobil, motor, ya beragam kita kumpulkan. Tapi itu pun tergantung Allah lah ya. Jangan tegang, aduh, enggak usah gitu. Dah Allah kalau mau ngasih, enggak usah tegang-tegangan. Doa, ya Allah, saya ajalah ya Allah. Ya. Ternyata yang ngomong gitu itu 52.000 orang. Oh, Allah bingung, enggak kan bingung, Pak. Kalau Allah bingung mah Bapak enggak tumbuh rambutnya. Enggak ada yang bingung. Allah mah yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit dan bumi minta ke Allah. Setiap saat Allah dalam kesibukan ngidupin, matiin, membuka, menutup, menggembirakan, nyedihkan, ngangkat, nurunin, ngejodohin, ngelepas, oh macam-macam, enggak ada yang terjadi kecuali Allah dengan izin Allah. Semuanya baik kalau jadi dekat dengan Allah, ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mana ini yang merah enggak ada ini? Oh ya, enggak. Ini adalah air manfaat ya, yang mirip dengan air zam-zam tapi buatan mesin. pH-nya 9, mikrokluster. Jadi kalau minum air zam-zam susah, ini aja ya. Kalau ini untuk kontrakan rumah di sorga ya. Bawa masing-masing ke rumah, bukan hanya dibawa tapi diisi ya. Sudah, lalu sudah diisi, kalau mau dikumpulkan ke sini boleh. Kalau susah ditelepon aja nanti ada yang ngambil. Tapi kalau di tempat lain ada yang memerlukan masjid, silakan kasihin, gak apa-apa. Sama ini rumah Allah, yang lain juga rumah Allah. Kita tidak boleh serakah ya. Yang paling penting kan saudara senang berwakaf. Alhamdulillah, ini wakaf. Di Bandung kemarin perlu 5 TV karena besar masjidnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah keluarga beli, jadi kami aja wakaf TV. Akhirnya wakaf TV yang besar-besar. Keluarganya yang biasa-biasa, masih perlu TV lagi enggak? Kalau dengan pesantren kumpul masih perlu 6. Oh, 6 dari kami aja. Ternyata keluarga itu dari kecil anak-anaknya dibiasakan wakaf. Jadi om-om kasih tahu ya kalau ada ladang wakaf. Itu anak kecil ngomong gitu. Jadi mereka nabung untuk berwakaf. Luar biasa, padahal satu TV bisa juta-juta. Dia nabung untuk wakaf. Jadi sudah 11 TV sekarang. Enggak ada ruginya dengan berwakaf. Anak-anak kecil-kecilnya tuh cita-citanya wakaf, wakaf, wakaf. Karena wakaf tuh ngeluarinya sekali, ngalir ya terus. Sampai kita meninggal, sampai kita kiamat, dikubur ngalir. Itulah amal jariah. Silakan bagi yang akan berwakaf, bersedekah ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Terima kasih, kita akan doanya sesudah sholat ya, karena sesudah sholat fardu doanya mustajab. Rekan-rekan, manfaatkan medsos dengan baik dan media internet ini. Saling sapa ada? Hai, acara ini live di Saling Sapa. Bisa juga kalau di Bandung tuh pakai UCTV ya. Di Android itu ada. Silakan kajian-kajian tauhid bisa dilihat di Saling Sapa dan UCTV ini. Insya Allah. Baik, kita akan siap-siap sholat duhur. Tinggal 5 menit lagi. Kita nanti sesudah sholat, zikir, doa. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.